Hey, selamat datang di dunia musik remix. Saya, DJ Man Sam GGR19, akan mempersembahkan musik untuk Anda. Selamat mendengarkan. DJ Man Sam GGR19 akan mempersembahkan musik untuk Anda. Selamat mendengarkan. party people in the area, make some noise for Bitung Basilano performance remix. Ladies and gentlemen, I am Everson Cara.